الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. Kita lanjutkan penjelasan kaidah yang ke-41. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونذير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الآية. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الآية. لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونذيره قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الآية. فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني وهذا المعنى في القرآن كثير. نعم. Ini contoh yang lain yang menunjukkan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk al-musara'ah dan khairat, bersegera dalam kebaikan dalam beramal tanpa menunda-nundanya, mengerjakan apa yang memang ada di hadapannya. Nah, sebelum datang amalan yang berikutnya. Dalam surah Al-Imran ayat 143, kisah Uhud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu." Sungguh kalian sebelumnya menginginkan kematian sebelum kematian itu mendatangi kalian atau kalian mendatanginya. Faqad ra'aytumu, sekarang kalian sudah melihatnya. Wa antum tanzurun, dan betul-betul kalian melihatnya. Tapi apa? Kenyataannya disebutkan dalam lanjutannya. Nah, ini disebutkan dalam kisahnya bahwa ketika apa yang mereka inginkan sebelumnya ada di hadapan, yaitu musuh, ya, mereka apa? Lari. Pencar-pencar. Nah, ketika tidak mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, di mana pada awal peperangan strategi berjalan sebagaimana mestinya. Musuh dapat dipukul mundur. Tapi setelah itu sebagian dari pasukan muslimin tidak menuruti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pasukan yang ada di bukit untuk jangan turun apapun yang terjadi, menang atau kalah. Ya, ternyata mereka kebanyakannya apa? Ingin turun, karena ketika melihat yang pasukan yang di bawah mendekati ghanimah, yang di atas ini merasa ingin juga dapat bagian. Jadi ikhtilaf di antara mereka. Ada yang mengingatkan bahwa Rasul perintah kita untuk jangan turun apapun yang terjadi. Sementara yang lain mengatakan, bagaimana musuh sudah lari? Jadi sudah, artinya enggak berlaku lagi perintah tadi, larangan tadi. Ikhtilaf. Dan kebanyakan mereka turun. Ternyata yang demikian ini dibaca oleh pimpinan musyrikin saat itu. Akhirnya memukul balik dari belakang. Ketika sibuk dengan ghanimah, tanpa disadari datang serangan tiba-tiba dari belakang. Nah, yang membuat mereka lari kemana-mana. Pencar-pencar. Enggak teratur, enggak rapi lagi. Enggak sistematis lagi dalam strategi perangnya. Nah, takut mati. Kata Syekh di sini, waqad kashafa hadha kullal kashfi qawlu ta'ala fi surat An-Nisa. Apa yang disebut dalam surat Al-Imran ini ditegaskan lagi dalam surat An-Nisa ayat 66. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna katabna alaihim, adegan kami tetapkan atas mereka, an yaqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri, aw ikhruju min diyarikum, atau keluarlah dari negeri kalian. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum, tidak akan ada yang mau melaksanakannya kecuali sedikit dari mereka. Ini karena apa? Tidak siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih, andaikan mereka mau mengerjakan apa yang dipesankan, yang dibimbingkan ya, dengannya, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan lebih kuat dalam mengokohkan. Enam. Ini diri mereka. Kata saya di sini, lianna fi takmilan lil amalil awal. Karena padanya ada takmil, penyempurna untuk amalan yang pertama. Wa tathbitan min Allah, dan kekokohan dari Allah Ta'ala, wa tamarunan, dan sebagai bentuk latihan, alal amali tsani, atas amalan yang kedua. Artinya ketika belum datang perintah berjihad dan berperang, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melatih muslimin dengan apa? Persiapan. Nah, sholat lima waktu itu, ya, kalau diperhatikan itu sebagai bentuk tamrin, latihan, latihan kedisiplinan, latihan untuk apa? Mengenal waktu, waktu-waktu, dan menunggunya, kata Nabi SAW, apa? Menunggu sholat setelah sholat yang sudah dilakukan, kata beliau apa? Fadalikmu ribat. Itulah yang namanya ribat, berjaga-jaga. Terlatih untuk apa? Berjaga-jaga. Khususnya kalangan muadzin ini. Ya. Sudah waktunya zuhur, dia tahu awalnya, jadi dia kasih tanda ya. Untuk mengetahui waktu berakhirnya. Karena itulah waktu asar. Ya. Sudah langsung datang waktu asar, ya, tanda awal asar langsung ada. Iya. Muslimin yang lain langsung menyambut, terkumpul. Nah, ini sebagai tamarun, latihan. Ya. Agar nanti kalau sudah masuk dalam amalan yang kedua yaitu al-jihad, dia dalam kondisi sudah terlatih, biasa disiplin, biasa ngerti waktu, biasa memahami panggilan-panggilan, dan biasa juga jadi orang yang selalu berjaga-jaga. Nah, seperti itu. Nah, kalau amalan yang pertama ini dijalani dengan baik, sholatnya, baca Qurannya, semua amalan ibadah yang ada itu, ketika datang amalan yang berikutnya, jihad fisabilillah, dia akan semakin siap, semakin kokoh dalam menjalani. Jadi kalau tidak mengikuti apa yang dibimbingkan kepada mereka, waktunya menahan diri, untuk ibadah fokus dengan sholatnya, puasanya, baca Qurannya, ta'limnya, dia enggak perhatikan, maunya perang-perang saja. Nah, sampai ada dari kelompok Islam itu yang bilang, ini bukan waktunya untuk ta'lim, ini waktunya kita untuk perang. Sehingga sampai ada juga yang mengatakan enggak wajib sholat. Karena ini masih fase Mekah namanya. Nah, atau apa lagi, sholat berjamaah maksudnya ya, atau puasa, atau haji, belum, ini masih fase Mekah, perjuangan dulu, mencapai kepuasaan dulu. Nah, begitu. Akhirnya apa? Gak pernah jadi-jadi. Nah, hanya apa? Mimpi saja. Tertipu dengan khayalan syaitan. Nah, kenapa? Tidak melaksanakan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Pas datang jihad yang sebenarnya, ngumpet semua, nggak ada yang berani nampakkan diri. Pada waktu kondisi masih aman-aman, pamer-pamer senjata, pamer-pamer bom. Waktu Lebaran malah lempar bom. Ada acara ini ngebom. Pas giliran perang yang sesungguhnya, nggak nampak batang hidungnya. Kemana mereka itu? Nah, begitulah kondisinya. Begitu pula dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 75-77, wa minhum man ahadallah, di antara mereka ada yang janji kepada Allah, la in atana min fadli, andaikan dia, yakni Allah Ta'ala, mengaruniakan kepada kita dari keutamaannya, lanasaddaqan, benar-benar kami akan sedekah, wala nakunanna minas salihin, dan benar-benar kami akan termasuk dari orang yang saleh. Jadi sedekah itu maunya apa? Hartanya berlimpah dulu, baru kami mau sedekah. Tapi kalau masih sedikit, bakhil, enggak segera melaksanakan apa? Sedekah. Nunggu hartanya apa? Numpuk banyak. Sampai mengatakan seperti itu, andaikan nanti Allah kasih saya kekayaan, saya akan sedekah. Menunggu kaya dulu. Padahal sedekah itu dengan apa saja yang baik, yang bermanfaat, walaupun ringan. Yang kata Nabi SAW, la tahqirunna minal ma'rufi syai'ah, jangan kamu meremehkan sesuatu yang baik sedikit pun. Seberapapun dia, jangan diremehkan sesuatu yang baik. Walau antalqa akhak di wajhin talib, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang menyenangkan itu, ya, sudah satu kebaikan itu, jangan diremehkan. Dan begitu pula sedekah yang sedikit-sedikit, jangan diremehkan. Latih diri untuk bersedekah. Di pasar misalkan ya, ada peminta-minta, kita punya uang, latih diri kita untuk mudah mengasihi. mudah membel. Ini bu, ya. Ini nak mudah, ringan tangan. Kalau yang kecil ini sudah biasa dan latih, insya Allah kalau nanti dikasih rezeki yang besar, enggak kaget sudah apa? Terlatih, sudah terlatih membel, peduli begitu. Jadi kalau yang kecil-kecil ini yang enggak dilatih, nunggu nanti saja kalau udah dapat yang besar, yang tahu udah punya kerjaan, udah sukses begini, baru saya bawa sedekah. Itu hanya mimpinya saja, angan-angan saja. Seringkalinya ketika sudah diberi apa? Nah, kayak ini. Falamma atahum min fadlihi bakhiluhi. Ketika Allah berikan pada mereka dari keutamaan Allah, mereka ternyata bakhil dengannya. Waduh. Nanti dulu, saya masih punya proyek berikutnya. Nah, gitu ya. Ini buat modal usaha yang berikutnya ini. Waduh, enggak sisa. Ya, ya sudah. Kapan kalau begitu prinsipnya mau sedekah? Nah, wa tawallaw wa hum muridun, dan mereka berlalu dalam keadaan berpaling. Ini lupa dengan janjinya. Lupa dengan janjinya. Apa akibatnya? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah timpakan pada mereka sebagai akibatnya kemunafikan dalam hatinya. Karena janjinya orang munafik itu idza ahada, ya, atau idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah janji dia menyelisih. Janji kepada Allah enggak dipenuhi, menyelisih. Nah, Allah tanamkan dalam hatinya penyakit apa? Nifaq. Sudah menjadi orang yang biasa janji tapi dia tidak penuhi. Itu kenifakan dalam hati. Na'udzubillah. Nah. Sehingga di sini Allah Ta'ala membimbingkan kepada hamba-hambanya agar menjadi abna'a waqtihim. Orang-orang yang konsen pada waktunya yang mereka berada di situ. Laksanakan amal yang hadir. Tugas amalan yang memang ada di hadapan. Itu saja yang dia pentingkan. Kemudian kalau nanti tentang amal berikutnya, ya, dia pun melaksanakan, ya, sesuai dengan apa? Waktunya, saatnya. Sehingga yang namanya himmah, azimah itu selalu apa? Menyatu. Ada apa yang di hadapannya yang bisa dilakukan? Satukan niat dan tekad, kerjakan. Selesai, nanti akan datang amalan berikutnya. Begitu lagi, satukan ya, niat dan tekadnya. Selesai, nanti akan datang lagi. Faiza farauta fansab. Jika kamu telah selesai dari satu amalan, bangkitlah ke amalan berikutnya. Selesai lagi, bangkitlah ke amalan berikutnya. Besar atau kecil, gitu ya. Gampang atau mudah, kerjakan apa yang memang ada di hadapan. Jangan kecil enggak dikerjakan. Kecil enggak dikerjakan. Tumpuk. Ya, nunggu yang gede gitu ya. Nunggu kalau sudah numpuk dulu baru apa? Dilakoni semua. Pikirannya paling nanti sehari saya sudah bisa menyelesaikan. Akhirnya apa? Payah, lemes, enggak bisa. Kewalahan. Jadi jangan nunggu kerjaan itu numpuk baru dikerjakan. Itu seringkalinya apa? Menimbulkan kegagalan. Enggak sukses. Tapi kerjakan apa yang memang ada di hadapanmu. Sedikit-sedikit. Nah, jangan suka menumbuk-numbuk pekerjaan. Nah, cuci baju misalkan. Sudah ada kelihatan itu baju kotor. 1, 2. Kerjakan. Walaupun kayaknya ringan. Ya kan? Kemudian orang kan, nunggulah nanti kalau sudah seember penuh, baru saya nyuci. Padahal apa? Kalau sudah seember penuh, itu kalau belum ada airnya ya, sudah ada air, kok aput ya? Iya. Nah, sampai kalau sudah kotor, berjamur, mau pakai deterjen yang super enggak punya duit. Nah, akhirnya gimana? Ya. Bisa jadi yang kotor dipakai lagi. Ya, karena dia butuh. Gitu. Jangan suka numpuk. Tapi apa yang kelihatan itu kotor? Ya, misalkan hari ini pakai. Ada baju kotor? Ada. Langsung ambil. Enak kan, cuman mungkin baju sama celana tok tambah kain lah misalkan. Selesai. Tiga helai kering dirapikan, kalau bisa digosok-digosok, dilipat, taruh lemari. Besok ada lagi kotor lagi, ambil lagi. Okay. Kan muter terus ya, ringan. Waktu cepat nyuci, keringnya cepat, ya. Gosoknya pun kalau pun digosok juga cepat, lipatnya cepat. Seakan-akan baju itu siap terus, nih ya, baju yang baru itu. Karena metodenya dia gitu. Begitu pula yang lainnya. Ya, pelajaran-pelajaran, pekerjaan-pekerjaan. Kalau dia jalani, ya walaupun sedikit-sedikit. Yang penting ada yang ada di hadapan ini yang dia kerjakan. Enggak usah nunggu apa bertumpuk-tumpuk. Nah. Maka akan apa? Fasara al-qiyam bil amal awal mu'inan al-tsani. Dia melaksanakan amal yang pertama itu sesuatu yang membantu dia untuk bisa melaksanakan amal yang kedua. Karena meringankan. Coba kalau 2 hari pakaian itu tumpuk, berat. Jadi kalau misalkan 1 hari tidak kotor, dibersihkan. Berikutnya nanti ada yang kotor, dibersihkan. Karena ringan. Ringan. Jadi kalau ditumpuk, nah, berarti dia namanya apa? Membuat amalan yang berikutnya lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Nah, maka diperhatikan. Ini adalah metode Al-Quran. Tapi kebanyakan orang tidak mengerti. Banyak muslimin tidak paham metode ini. Nah, kata Syekh, wa hadzal makna fil Quran katsir. Makna seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Ini contohnya dalam apa amalan jihad ya, antara ibadah di saat aman dengan ibadah di saat khauf. Ya. Nah, yang sesungguhnya ini sebagai kaidah saja untuk amalan-amalan yang lain. Nah, saya teruskan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa ammal umurul muta'akhiratu fa innallaha yurshidul amilina ila mulahazatiha litaqwa himamihim ala al-amalil musmiri lil masalihi wal khairati. وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. نعم. Ini beda lagi. Ini kaidah yang kedua. Kalau umur yang mutaakhirah, urusan-urusan yang belakangan, ini akibat-akibat. Ya, entah baik, entah buruk. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membimbing orang yang beramal itu untuk perhatikan ya, akibat-akibat. Ya. Awaqibul umur. Akibat setiap urusan. Itu jangan diabaikan. Kenapa? Tujuannya litaqwa himamihim agar kuat semangat mereka mengamalkan amalan yang akibatnya adalah masalih dan khairat. Ini kalau dikerjakan, itu keutamanya akan dapat ini di dunia, dapat ini di akhirat. Nah, akibat itu perhatikan. Kalau kita mengetahui amalan ini akan membawa kepada akibat itu, ternyata akibatnya adalah khair, saleh, ya. Itu paling tidak akan membangkitkan selera, semangat, ya, untuk mengamalkannya. Sehingga yang mungkin ketika dia belum mengetahui manfaatnya, dia kurang semangat. Tapi ketika dia tahu manfaatnya, dia apa? Semangat. Dia akan berikan pengorbanan. Nah, itu ya. Dan orang itu rela berkorban ketika dia tahu ya apa yang hendak dia lakukan ini akibatnya baik. Contoh saja yang namanya yang sederhana, cari makan. Cari makan. Ini jadi kerja. Itu akibatnya apa? Dengan itu dia bisa dapat uang. Dengan uang itu dia bisa disalahkan buat dia sendiri, buat keluarga yang dia tanggung ya. Karena itu dia lakukan pengorbanan. Anda melihat orang kayak petani subuh-subuh udah main lumpur sama kerbunya. Kenapa? Dia tahu inilah ya, amalan yang menjadi wasilah dia untuk mendapat uang untuk bisa makan, ya. Makanya dia gak masalah, walaupun hujan panas, ya, dia kerjain sama kerpunya itu. Misalkan kalau zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin ada alat lagi, ya. Dia udah kerjain, keringat, payah-payah dia lakukan. Tujuan apa? Biar bisa makan, biar anak istri gak kelaparan. Kalau punya anak yang sekolah, biar bisa lanjutkan sekolahnya. Karena gitu, dia berjuang. Kalau yang kuli, coba antum lihat apa pinggir-pinggir jalan itu, wali-wali panas, santai dan ada semangat ya. Kayak ada apa? Faktor pendorong yang kuat, gitu ya. Dia gali loh, batu loh di. Pernah lihat kan jalanan itu? Kenapa mereka itu kok rela seperti itu? Panas, hujan, kerja yang berat itu demi dapat uang untuk bisa makan, untuk bisa ini, bisa itu. Dan dia tahu hasilnya ya, bakal dapat ini nanti setelah saya kerja ini. Makanya dia berani keluar tenaga, berani panas-panasan, hujan-hujanan dan seterusnya. Karena dia tahu hasilnya bakal dapat ini. Nah, sehingga ini memang sesuatu yang dibimbingkan dalam Al-Quran. Kalau ingin melakukan sebuah urusan, lihat hasilnya apa sih. Nah, ini ya. Sebelum dikerjakan itu, manfaatnya apa? Gunanya nanti untuk apa? Itu pertanyaan yang memang sepantasnya kita tanyakan diri kita sebelum melakukannya. Nah, kenapa? Karena kalau manfaatnya adalah kebaikan, hasilnya adalah kebaikan ya, untuk kehidupan kita di dunia atau di akhirat, itu akan membangkitkan semangat menjalaninya. Orang sholat, kalau dia tahu apa sih manfaatnya sholat, kebaikannya, dia tahu kuncinya ya, bagaimana bisa menjadikan sholat itu sesuatu yang menghasilkan kebaikan ya, dia sudah pelajari gitu. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, dan penerapannya bagaimana untuk bisa tercapai keutamaan tadi. Maka dia akan laksanakan sholat ini dengan ringan. Walaupun mungkin antara rumahnya dengan masjid itu jauh, tidak masalah. Karena yang dia ingat itu apa? Hasilnya. Anu gitu. Bahkan walaupun hujan, selama itu enggak membahayakan dia ya, dia pengin dapat yang lebih afdal, datang masjid baca makan ya. Nah, orang yang mengerti fadilahnya sholat ya, di dunia dan di akhirat, pasti dia akan seperti itu. Jadi kenapa kebanyakan orang-orang itu kok enggak semangat ya sholat jamaah di masjid? Boleh jadi apa, dia belum mengerti fadilahnya sholat, belum mengerti Ya, kalaupun dia pernah dengar, itu sekedar pernah dengar aja atau belum mantap lah. Ya. Karena itulah dia jadi apa? Malas-malasan. Ya. Padahal kalau dia berpikir, saya ditugasi sama bos saya saja untuk masuk jam 7 saya bela-belain. Walaupun hujan, saya beli jas hujan. Kalau dia naiknya motor, walaupun badan ini agak meriang-meriang dikit gitu ya, tapi dia paksa-paksain bisa kerja. Untuk apa sih itu? Dia dapat duit, dapat bayaran, ya biar dapat poin di mata bosnya sehingga naik jabatan. Nah begitu tuh. Dan misalnya manfaat-manfaat duniawiya, ya, yang seperti itu saja, kalau dia sadar betul kegunaannya, manfaatnya, dia lakukan pengorbanan apapun, badan, biaya, ya, semua dia lakukan. Ya. Jadi kenapa yang ini ibadah yang jauh lebih mulia dan lebih utama hasilnya daripada dunia? Banyak orang kurang apa? Semangat. Karena itu tadi, ilmu mereka itu kurang dalam urusan akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka itu kebanyakannya hanya tahu yang nampak dari dunia ini. Bisa mangan, bisa minum, bisa punya pakaian, bisa punya kendaraan, rumah mewah, duit banyak, begitu dia punya jabatan, punya ini, itu saja yang mereka kenal dalam kehidupannya. Sementara mereka dari akhirat lalai. Jarang ada yang mau ngingat, ya, bagaimana nanti nasibnya di akhirat. Kebanyakannya orang itu mengingat nasib dunianya. Padahal kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Padahal kalau dia mati, dia tidak akan membawa apapun dari dunia ini. Dia hanya sendirian di kuburannya bersama amalannya. Hartanya enggak ngikut dia. Keluarga yang ada di dunia juga enggak mau nemenin dia di kuburan. Sendirian dia bersama amalnya. Andaikan manusia itu paham ini, ya, bahwa amalnya itulah yang betul-betul setia selalu bersama dia di dunia, di kuburan, dan nanti terus di akhirat sampai di jannah di surga. Yang nemeni dia terus itu apa? Amalnya. Ya kan? Sehingga pantas dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk seorang itu hendaknya dia lebih perhatikan amalannya. Kan ini yang selalu bersama dia dimanapun dia berada. Ibadahnya itu loh. Itu yang hendaknya apa? Lebih dia perhatikan. Ilmu, amal, itu yang bermanfaat buat dia. Yang akan selalu mendampingi dia, menjaga dia, mengarahkan dia, menunjukkan dia jalan yang lurus. Nah, seperti itu. Seandainya orang paham ini, yakin dia akan apa? Lakukan apapun pengorbanan demi bisa berilmu dan beramal. Dan ini sesuatu yang sangat difahami oleh salafun salih. Ridwanullah alaihim ajma'in. Antum lihat salafun salih keluar dari negerinya dalam waktu yang tidak sedikit. Imam Bukhari 40 tahun keluar kampung. Nyari apa itu? Cari ilmu. Padahal itu enggak dia pakai untuk nambah duit. Nambah dunia enggak. Enggak dia pakai untuk cari pangkat enggak. Tapi yang dia pakai ilmu tadi bah untuk akhiratnya. Karena paham betul kehidupan yang hakiki, yang sejati itu adalah kehidupan akhirat. walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia ini. Kata Nabi SAW, kun fi dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Aw amirus sabil. Atau orang yang melewati jalan. Dan itu kenyataannya dunia. Orang hidup itu mesti mati. Hidup mesti mati, ya kan? Enggak ada yang selamanya. Sini seperti orang lewat, orang safar. Dan dia enggak akan bawa apapun dari dunia ini. Kecuali amalannya. Coba. Ya ini yang jarang dipahami oleh manusia. Ya. Sehingga pengorbanannya untuk akhirat itu lemah. Ya. Tapi kalau urusan dunia, pengorbanannya luar biasa. Antum lihat itu orang yang bangunan tinggi itu ya. Kalau lagi bangun tinggi, mana saja ngeliatnya dari bawah itu merinding itu. Di mana kalau orang ini jatuh? Enaknya aja menjabat. Subhanallah. Ya. Nyawa itu taruhannya itu. Dia berani kerjakan itu. Nah, tapi kalau ada urusan sholat, orang yang bisa ngangkat 100 kilo beban sekalipun ya, itu tiba-tiba apa? Jadi orang yang lemah. Ayo mas sholat. Aduh sebentar dulu. Kayaknya belum siap saya nih. Padahal masih di samping rumahnya. Kenapa? Belum mengerti. Ya. Apa kemanfaatannya ya, yang bakal dia raih dengan dia menempuh jalan akhirat ini. Hanya mengetahui yang nampak saja dari dunia, lalai dari akhirat. Akhirnya lemah. Maka kalau menemukan atau melihat diri kita seperti ini, perlu kita apa? Memantapkan pengetahuan kita tentang apa? Hasil dari amalan tersebut nantinya di akhirat. Menyadarkan diri kita betapa kehidupan akhirat itulah kehidupan sejati. Apa yang bakal kita bawa nanti kalau kita sudah di akhirat? Sementara itu sesuatu yang pasti. Ya kan? Innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqi. Sungguh engkau wahai manusia bekerja berusaha dengan keras untuk kembali kepada Rabbmu dan pastilah kamu akan bertemu dengannya. Pertemuan yang pasti. Ya. Kalau sering kita mengingat mati, mengingat akhirat, insya Allah kan apa? Tumbuh kesadaran, tumbuh semangat, tumbuh sifat yaitu rela berjuang, berkorban demi kebahagiaan akhirat. Nah, ini namanya apa? Targhib. Nah, wa hadha at-targhib al-mutanawwi' min Allah Ta'ala ala 'amal al-khair. Ini seperti targhib yang beragam dari Allah Ta'ala untuk beramal baik. Begitu pula kalau ingin melakukan satu urusan, ternyata dia tahu urusan ini akan berdampak buruk bagi dia nanti di kemudian hari. Entah di dunia, entah di akhirat. Maka pengetahuan dia yang seperti itu akan apa? Menahan dia dari melakukannya. Bahkan membuat dia berusaha bagaimana lari sejauh-jauhnya dari amalan seperti ini. Karena dia tahu akibatnya bakal membahayakan, membinasakan, merugikan. Nah, ini namanya terhid min af'alis syar bidzikri uqubatiha wa thamaratiha dzanima, dengan disebutkan hukum-hukumannya apa dan hasil yang tercela darinya apa. Begitu. Entah di dunia entah di akhirat. Nah, ini penting. Ya. Nah. Terus قال المؤلف رحمه الله تعالى فأعرف الفرق بين النذر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته. نعم. Maka saya di sini ingin tegaskan kembali. Kenalilah olehmu wahai pembaca bedanya dua kaidah ini. Cara memandang ya, amal yang akan datang ya, yang belum datang saatnya, dengan amal yang ada di hadapan ya. Nah, kalau amal yang akan datang itu biarkan pada waktunya nanti, jangan apa menunggu datang, tapi kerjakan amal yang hadir. Kemudian ya, amal yang hadir ini perlu juga dikenali apa akibatnya, entah itu kebaikan pahala atau keburukan dosa, perlu dikenali agar apa punya spirit ya, untuk dia bisa jalaninya atau untuk dia bisa ninggalkannya. Orang itu akan mudah menjalani ketaatan, ringan meninggalkan kemaksiatan kalau dia tahu ya akibat masing-masing, sangat mengerti akibat masing-masing. Nah, itu. Kalau ini diperhatikan baik-baik, maka dia akan bisa apa menjaga semangatnya dalam beramal. Terus kama qala ta'ala in takunu ta'lamuna fa innahum ta'lamuna kama ya, ta'lamuna fa innahum ana in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Nah, lihat nih. In takunu ta'lamun, bila kalian merasa sakit, mengalami rasa susah sakit, fa innahum ya'lamun, maka sesungguhnya mereka musuh kalian juga mengalami susah dan sakit, kama ta'lamun, sebagaimana kalian merasakan susah dan sakit. Tapi ada bedanya, wa tarjuna minallah, kalian mengharap ya dari Allah fadilahnya, rahmatnya. Ma la yarjun, apa yang mereka tidak mengharap. Sehingga sakit memang sama-sama sakit, susah memang sama-sama juga, tapi beda. Sakit dan susahnya orang yang mukmin itu demi mengharap ridha Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Artinya enggak sia-sia. Sementara sakitnya mereka orang yang kufar ya, itu hanyalah apa? Siksaan buat mereka. Karena enggak ada yang mereka harapkan. Ya, bahkan berujung pada apa? Sakit dan kesusahan yang lebih besar buat mereka nanti di akhirat, karena memerangi hamba-hamba Allah ya. Memerangi agama Allah. Mereka memerangi agama Allah, memerangi hamba-hamba Allah itu kan penuh pengorbanan itu ya. Harta, tenaga, biaya, waktu, bahkan banyak dari mereka yang terluka, ada yang mati, ada yang hancur, semua macam-macam ya. Mereka berani mengorbankan itu semua padahal akibatnya adalah neraka. Kenapa kalian muslimin enggak berani mengorbankan apa yang kalian punya padahal akibatnya adalah surga? Harusnya kalian apa? Lebih berani berkorban. Kalian mengharapkan apa yang mereka tidak harapkan. Nah, ini kalau dibahasakan lagi dengan ya, provokasi yang mantap, ini bisa membakar emosi mujahid bismillah. Ya. Langsung bangkit insyaallah ya. Betul Pak Ustaz ya. Mari ya, berjuang. وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم كقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الآية إلى قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الآية أي إلى الزيادة لشكر نعم الله وقوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الآية وقوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات حيث يذكرهم أن ينظروا إلى جد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم وقوله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ila akhiriha. Nah, ini kaidah yang ketiga ya. Yaitu kalau kita memandang kenikmatan, bagaimana bisa kita menghargainya adalah dengan cara kita memandang lawannya. Ya, memandang lawannya. Yaitu hilangnya nikmat itu bagaimana rasanya. Kalau kita bisa menyadari betapa payah dan susahnya ketika nikmat itu hilang, maka itu mendorong kita untuk apa? Menjaga baik-baik nikmat itu, mensyukurinya. Nah, ini kaidah dalam Al-Quran ya. Nah, contohnya adalah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia atas orang beriman. Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus pada mereka seorang utusan dari kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayati, yang membacakan pada mereka ayat-ayat-Nya. Wa yuzaki, mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajari mereka al-kitab dan al-hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh mereka sebelum datang rasul tadi benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Coba ingat-ingatlah kalian wahai mukminin, bagaimana dulu kalian sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil jahiliyah, dalam kebodohan. Fil dhulumat, dalam kegelapan. Kalian tidak mengenal Allah, tidak mengenal iman, tidak mengenal amal saleh, tidak mengenal akhlak yang mulia. Hidup kalian seperti hewan. Bandingkan dengan keadaan kalian ketika datang Rasul Allah pada kalian, mengenalkan kepada kalian Allah Ta'ala, ya, mengajari kepada kalian ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa kalian, ya, mengganti kesyirikan yang ada pada diri kalian dengan tauhid. ya, kemaksiatan dengan taat, ya, akhlak yang tercela dengan akhlak yang mulia, bersih jiwa itu. Sadari perubahannya itu, perbedaannya. Ya. Mengajari kalian ilmu Al-Kitab dan Al-Hikmah yang kalian sebelumnya enggak tahu itu. Ketika kita itu mengingat masa lalu kita yang bagaimana bodohnya, bagaimana jauhnya dari amal soleh, jauhnya dari mengingat Allah, bandingkan dengan keadaan sekarang, masya Allah, kebaikan di atas kebaikan, itu lebih mendorong kita untuk apa? Mensyukuri nikmat iman ini, nikmat amal soleh, nikmat ilmu, nikmat segala kebaikan yang sudah kita capai ini, untuk menjaganya, ya, jangan apa, meremehkannya atau menyia-nyiakannya. Nah, ini contoh lagi ayat 103 surat Ali Imran juga Allah ingatkan, ya. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. In kuntum a'daan, ketika dulu kalian saling bermusuhan. Ini antara apa? Aus dan Khazraj. Berketurunan itu terus tanpa henti yang namanya perang antar suku itu. Fa'allafa baina qulubikum, hingga datang Islam, datang Rasulullah SAW dengan membawa Islam ini, Allah satukan hati-hati kalian di atas iman, di atas Islam. Fa'asbahtum bini'mati ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Padahal sebelumnya kalian saling apa? Berperang, bermusuhan. Nah, ini wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dulu kalian berada di tepi jurang neraka dalam banyak penyimpangan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kedurhakaan. Fa anqadzakum minha, ternyata Allah selamatkan kalian dari tepi jurang neraka tadi, ya, meluruskan jalan hidup kalian. Ingat itu. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati, demikianlah Allah terangkan pada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk, yaitu untuk bisa menambah sebab-sebab ini dan menambah nikmat-nikmat ini. Ya, itu dengan mensyukurinya, menjaganya, baik-baik nikmat ukhuwah yang ada, nikmat iman yang ada, nikmat amal saleh yang ada ini. Pelihara baik-baik, jangan dirusak dengan mudahnya. Padahal dulu kalian ketika tidak memiliki iman ini, bagaimana keadaan kalian? Kok setelah dapat nikmat ini mudahnya merusak yang namanya nikmat? Begitu pula dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, "Wadkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardh." Ingatlah ketika dulu kalian itu sedikit jumlah kalian, terjajah di muka bumi. Takhafuna ayyatakhatafakumun nas, kalian takut manusia akan menangkap kalian, menghabisi kalian. Fa'awakum, kemudian Allah melindungi kalian. Wa'ayyadakum binasri, menguatkan kalian dengan pertolongannya. Warazzaqakum minat thayyibat, memberi kalian rezeki dari yang baik-baik. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi sering kali ya dalam apa Allah ingatkan kita kondisi dulu sebelum dapat nikmat. Ya, agar apa? Kita pandai menghargai nikmat yang ada. Ingat-ingat ya saat di mana tidak ada nikmat ini sebelumnya. Kita dalam kesusahan, kepayahan. Bandingkan dengan keadaan ketika nikmat ini ada di hadapan kita. Kita dalam kelapangan, kebahagiaan, kesejahteraan. Begitu pula dalam ayat Al-Qasas. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan wahai Nabi, bagaimana pandangan kalian ketika Allah jadikan untuk kalian malam sepanjang waktu sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya? Siapa sembahan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya siang? Ya, yang kalian bisa beramal, bekerja, berusaha di situ. Artinya apa? Kita diingatkan akan nikmatnya siang. Iya. Yeah. Coba bagaimana seandainya hidup ini malam terus, nggak ada siang. Betapa sulitnya kehidupan ini. Iya. Agar kita menyadari siang yang Allah datangkan kepada kita ini nikmat terbesar. Begitulah sebaliknya. Bila Allah jadikan pada hidup kalian ini siang terus, enggak ada malam. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fih. Siapa sembahan selain Allah yang bisa mendatangkan malam untuk kalian, yang kalian bisa merasa tenang di dalam malam itu. Nah, maka termasuk dari rahmat Allah, Allah jadikan pada kehidupan kalian itu apa? Silih berganti, siang dan malam. Agar ada waktu berusaha, ada waktu apa? Beristirahat. Maka hargai nikmat ini, nikmat waktu siang dan malam. Gunakan sesuai dengan apa? Fungsinya. Waktu siang untuk bekerja, amal, berusaha. Waktu malam manfaatkan sebaiknya untuk apa? Mengistirahatkan badanmu, pikiranmu, mengembalikan tenagamu. Begitu. Nah, begitu pula hadis Nabi SAW. Beliau berkata, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Pandanglah, lihatlah orang yang di bawah kalian. Ya. "Wala tanzur ila man huwa fawqakum." Jangan kalian memandang orang yang ada di atas kalian. Ini dari sisi apa? Dunia. Kenapa? Begitu caranya. "Fa innahu ajdar." Karena yang demikian itu lebih patut. "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Kita hari ini bisa makan tahu tempe. Coba ingat ada orang yang hari ini mungkin belum bisa makan dia. Kita alhamdulillah hari ini sudah bisa makan 3 kali sehari. Coba lihat orang lain. Boleh jadi ada dari mereka yang hanya sekali sehari hari ini bisa makan. Alhamdulillah, Allah masih lebihkan untuk saya. Nah, begitu ya. Lihat kita hari ini punya baju ini, masya Allah, lengkap. Ini ada kaosnya luar dalam, bajunya ada lana, ada kain, ada macam-macamnya. Coba lihat dari kehidupan manusia yang lain, ada yang tidak punya baju yang tidak bolong seperti kita ini, misalnya. Mereka hanya punya baju yang bolong seperti itu, tidak punya baju yang lain. Alhamdulillah ini nikmat. Sehingga kalau kita melihatnya seperti itu kita akan sangat menghargai nikmat-nikmat yang ada ini. Ya. Walaupun dipandang kecil, tapi betul-betul apa? Kita merasa yang besar. Bagaimana kiranya ketika ini enggak ada? Ketika makanan enggak ada, apa rasanya? Lapar. Ketika baju yang menutup badan ini enggak sempurna, bagaimana rasanya? Malu, ya kan? Kedinginan mungkin kita. Gigit nyamuk atau yang semisalnya. Alhamdulillah kita masih diberi yang lengkap. Begitu. Dan seterusnya. Sehingga akan menjadi orang yang pandai meskipun walaupun kecil, walaupun sedikit. Nah, ini metode Al-Qur'an. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah ingat nikmat Allah. Agar kalian apa? Beruntung. Nah, begitu pula Allah mengingatkan Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan beliau? Dulu yatim, dulu ya, tidak mengerti petunjuk Allah, ya, dulu miskin papa. Kemudian Allah lindungi beliau, Allah kasih petunjuk, Allah beri beliau kecukupan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu kan akhirnya ya. Adapun dengan nikmat Rabbmu, seringlah kamu menyebut-nyebutnya, mengingat-ingatnya. Agar apa? Kamu terdorong untuk menghargai betul nikmat tadi, mensyukurinya, menjaganya. Karena orang yang mensyukurinya, Allah akan apa? Menambahnya. Ini kaidah penting. Kaidah penting. Seringkali ya, manusia itu meremehkan nikmat Allah. Ya, sehingga baju cuma sobek sedikit aja, buang. Ya, makanan sudah jatuh di lantai yang masih bersih, nggak mau, ya gitu ya. Dia nggak merasa. Bagaimana saat ini dia nggak bisa makan itu saat itu? misalkan. Kok dengan mudahnya membuang makanan, dengan mudahnya membuang pakaian. Lo punya alat gini ya, lecet sedikit, aduh enggak mau buang. Bagaimana seandainya enggak punya? Mungkin enggak bisa rekam dan semisalnya gitu ya. Allah Ustaz. Tiga kaidah ini sangat penting sekali ya, dan ternyata ini semua ada di dalam apa? Al-Qur'an yang Karim. Luar biasa. Lengkap sekali apa? Bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam kitabnya yang ini. Nah, ini seharusnya menjadi ilmu yang dimiliki terkhusus oleh seorang yang ingin mendalami tafsir Al-Qur'an. والله لم يصاب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت